Bismillahirrahmanirrahim. Au syakka huwa ay ghairul ma'mumi fi ruknin. Ini masih melanjutkan penjelasan sebelumnya tentang seorang yang meninggalkan salah satu rukun salat. Meninggalkan salah satu rukun salat dalam arti dia tidak melakukan rukun salat yang berupa tartib ya, tidak melakukan rukun salat yang berupa tartib. Di penjelasan sebelumnya menjelaskan tentang selain makmum yang lupa walau syaha. Kalau penjelasan saat ini tidaklah makmum yang lupa tetapi makmum yang ragu. Au syaka. Syaka artinya makmum yang ragu. Jika ada makmum yang ragu meninggalkan rukun. Jadi di saat sholat dia ragu. Keraguan itu contohnya seperti hal fa'ala amla. Apakah saya melakukannya atau tidak? Ini penggambaran ragu ya. Hal fa'ala, apakah saya sudah melakukan amla atau belum? Dicontohkan ka'an syakka roki'an hal qara al-fatihah. Di saat selain makmum sedang ruku, roki'an artinya di saat dia sedang ruku, dia ragu. Apakah tadi saya sudah membaca al-fatihah atau belum? Jadi keraguan dalam membaca Fatihah dan keraguan itu datang di saat dia ruku. Contoh yang lain au sajidan hal raka'a aw wi'tadala. Atau di saat sujud, di saat dia sujud kemudian dia ragu, apakah saya tadi sudah ruku atau belum? Atau dia ragu tentang i'tidal. Apakah saya sudah i'tidal atau belum? Jadi pembahasan ini tentang keraguan ya, tentang keraguan. Jika ada masalah demikian, maka hukumnya adalah atabihi fauron wujuban. Dia diharuskan melakukan rukun yang diragukan dengan seketika. Jadi atabihi artinya melakukan rukun yang diragukan, fauron artinya secara seketika, dan hal itu wujuban wajib. Dalam arti, andai kata hal ini tidak dilakukan, maka bisa berdampak batalnya sholat. Namun, keharusan ini diberi catatan, in kana syakku qabla fi'li mislihi. Seperti catatan sebelumnya ya, jika memang keraguan itu datang sebelum melakukan rukun yang sama. Jadi misalkan dalam contoh yang pertama tadi, di saat dia ruku, dia ragu apakah sudah membaca Fatihah atau belum. Kalau keraguan itu datang sebelum dia melakukan Fatihah di rokaat berikutnya, maka harus dilakukan secara langsung. Harus dilakukan secara langsung. Dalam arti, rukun yang diragukannya harus segera dilakukan. I misli, ini misli ya, mislil maskuki fihi. Maksud dari misli, sesuatu yang menyamai adalah sesuatu yang menyamai rukun yang diragukan. Maskuk fihi artinya rukun yang diragukan. Min rokatin uhro, jadi melakukan rukun yang sama dengan rukun yang dilakukan, sama dengan rukun yang diragukan, dan itu dilakukan di rokaat yang lain, seperti penjelasan sebelumnya ya. Wa ila, bila dia ragu itu datang, ragu datang atau orang yang lupa tapi dia sadar setelah melakukan rukun yang sama di rokaat setelahnya. Nah, ini wa ila ini adalah penjelasan dari video sebelumnya fasayati bayanuh ya. Jadi sayati bayanuh ini artinya nanti akan dijelaskan dan penjelasan itu isinya adalah wa ila ini. Ay wa illam yatadakar, bila seorang yang lupa dia tidak ingat, hatta fa'ala mithlahu, sehingga dia sudah melakukan rukun yang sama fi rakaatin ukhra, di rakaat yang lain, ajza'ahu, maka mislahu. Jadi ajza'ah ini fa'ilnya kembali ke mislahu ya, rukun yang sama dengan yang ditinggalkan itu bisa mencukupi dari rukun yang ditinggalkan. Ajza'ahu an matrukih. Jadi rukun yang ditinggalkan itu ditempel ya, ditempel oleh rukun yang sama dengan itu di rakaat setelahnya. Wala goma bainahuma, dan semua hal yang dilakukan di antara keduanya. Bainahuma ini arti dhamir huma kembali ke mislahu dan matruk ya. Di antara mislahu dan matruk, semua yang dilakukan itu lago. Lago dalam arti tidak diterima oleh syariat. Hadza kulluhu in 'alima 'ainal matruki wa mahallahu. Semua perincian ini berlaku bila seseorang mengetahui rukun yang ditinggalkan dan juga tempatnya. Mahallahu artinya tempat ya. Jadi matruk ini misalkan rukun sholat yang berupa ruku, sujud atau yang lainnya, dia ragu atau lupa tidak melakukan rukun yang tertentu. Jadi alima ainal matruk, dia mengetahui rukun yang ditinggalkan. Dalam arti dia tidak ragu. Wa mahalahu, dan tempatnya. Mahalahu ini artinya di rokaat keberapa. Mahalahu di rokaat keberapa. Jadi misalkan dia yakin bahwa yang ditinggalkan adalah ruku di rokaat pertama. Nah, itu berarti ruku adalah ainal matruk. Rokaat pertama adalah mahallahu. Namun bila tidak demikian dalam arti dia tidak mengetahui rukun yang ditinggalkan atau tidak mengetahui tempatnya, tidak mengetahui dalam arti dia tidak bisa meyakini ya. Fa'in jahila ainahu, bila tidak mengetahui rukun yang ditinggalkan, ainahu dhamirhu kembali ke matruk ya. Wajuwija, ini saya lebih enaknya di mabni majhulkan, di mabni majhul ya, artinya adalah dimungkinkan. Wajuwija annahu niyatu au takbiratul ihram, bila dia tidak mengetahui dalam arti tidak meyakini rukun mana yang ditinggalkan, dan ada kemungkinan rukun yang ditinggalkan adalah niat atau takbiratul ihram, batalat sholatuh, maka sholat yang dilakukan batal. Jadi keraguan atau lupa tidak melakukan rukun itu dampaknya bisa sangat besar bila memang rukun itu adalah niat atau takbiratul ihram, karena memang keduanya itu adalah pembukaan sholat. Dalam arti kalau pembukaan sholatnya ragu, artinya semua rukun yang dilakukan setelahnya itu juga batal semua. Oleh karena itu, bila ada seorang yang lupa tidak melakukan rukun atau ragu tidak melakukan rukun, tapi dia bingung dalam arti tidak bisa memastikan rukun mana yang ditinggalkan, dan ada kemungkinan rukun yang ditinggalkan itu berupa niat atau takbiratul ihram, batalat sholatuh, maka sholat yang dilakukan batal. Walam yustarat huna tulu faslin walam multi yuruknin. Dalam hal ini, jadi huna ini artinya di dalam permasalahan ini, batalnya sholat itu tidak disyaratkan adanya pemisah yang lama. Pemisah yang lama dalam arti antara dia ragu dan lupa hingga dia sadar ya. Tidak diharuskan ada waktu yang lama. Selama dia ingat atau sadar bahwa meninggalkan satu rukun, maka seketika itu sholat yang dilakukan batal. Wala mudhiyu ruknin, dan juga tidak disyaratkan pula telah melakukan satu rukun. Karena nanti akan dijelaskan ada beberapa keraguan yang membatalkan sholat, tetapi disyaratkan harus melakukan rukun setelahnya dahulu. Itu namanya mudhiyu ruknin. Telah selesai melakukan satu rukun. Akan ada permasalahan seperti itu. Namun dalam hal ini, dalam hal batalnya sholat, untuk orang yang lupa atau ragu meninggalkan rukun, namun dia tidak mengetahui rukun mana yang ditinggalkan, dan ada kemungkinan rukun yang ditinggalkan itu berupa niat atau takbiratul ihram, tidak disyaratkan lamanya pemisah. Fasal ini antara, fasal maksudnya antara dia meninggalkan, dia ingat, dia sadar, dan dia sahwu atau lupa. Antara dia lupa dengan ingat, atau antara dia ragu hingga sadar. Itu tidak disyaratkan tul faslin wala mudhi yurukinin. Au annahu salamu yusallimu. Atau dimungkinkan. Jadi annahu ini atof ke annahu aniyah. Ya. Juwiza annahu niyat wa juwiza annahu salamu. Atau dimungkinkan rukun yang ditinggalkan itu berupa salam, maka dia harus langsung melakukan salam. Wa intol al faslu alal aujah. Hal ini boleh dilakukan walaupun ada jeda atau pemisah yang lama menurut pendapat Aujah. Au annahu wallahu a'lamu bisawab.